Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahi wa subhanah. La ilma lana illa ma'allamtana innaka anta allamul ghuyub. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Rasulina al-Huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI yang terhormat dimana saja Anda berada, pada pertemuan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 63 berdasarkan kajian bedah tafsir Asy-Sya'rawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudzu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa kepada Allah. Pendengar yang berbahagia, Allah kembali mengingatkan bahwa Israel harus benar-benar berpegang pada misak, perjanjian, kitab, sesuatu yang bisa mengikat antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, setiap bentuk kehidupan manusia ada bentuk perjanjian, dan itu sekaligus menunjukkan manusia itu orang yang mulia bila dia mampu menyempurnakan butir-butir perjanjian yang ada yang mengikat antara keduanya. Misalnya suami istri diikat dalam sebuah perjanjian perkawinan, namanya akad nikah. Negara ini juga didirikan atas sebuah misak, sebuah undang-undang yang mengikat antara rakyat, pemerintah, suku antara suku, dan negara dengan negara yang lain. Nah, adanya misak ini menunjukkan keinginan Allah itu agar manusia ini hidup teratur. Dan khususnya kepada Bani Israel diingatkan lagi, ketika kami mengambil janji dari kamu ya, dan mengangkatkan gunung Tursina. Jadi peristiwa pengangkatan gunung ini tatkala mereka tidak mau menerima taklif ilahi yang dibawa oleh Nabi Musa ya, berupa alwah, catatan-catatan ibadah, setelah sebelumnya Allah menyelamatkan mereka dari kekejam dan kekejaran Fir'aun. Kemudian Nabi Musa setelah itu pergi ke tempat untuk mencari atau memperoleh Taurat. Nah, ketika pulang mereka disuruh untuk beriman, tapi mereka tidak mau. Allah angkatkan gunung di atas mereka agar ini, hati yang keras tadi kembali lembut. Perintahnya apa? Khuzu ma atainakum, ambil ya, peganglah, amalkan apa yang telah kami berikan kepadamu dengan kuwah ya, dengan kekuatan, dengan teguh. Wazkuru ma fihi, kemudian pelajari agar kamu bertakwa kepada Allah. Nah, di sini kita melihat bahwasanya perintah-perintah Allah seperti ini adalah merupakan keistimewaan dan sekaligus merupakan peringatan yang keras kepada Bani Israel agar jangan melanggar perjanjian dengan Allah. Kalau melanggar, ada ya, sanksi yang sangat keras terhadap mereka. Ya, Ustaz Anafi, ini ada satu hal yang kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini, kondisi pada masa Bani Israel dan sekarang ini hampir-hampir sama saya kira. Iya. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ancaman dengan mengangkat Bukit Tursina kepada Bani Israel, itu dikarenakan mereka sudah merasa pintar sendiri. Ketika Allah sudah menetapkan ada aturan, ada undang-undang, mereka merasa bahwa mereka berhak untuk menentukan satu hukum baru, satu ketentuan baru bagi kehidupan mereka. atas dasar keingkaran mereka. Nah, kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang ini, kita dapat melihat bahwa contohnya saja, contoh yang paling dekat dengan kita adalah saat sekarang ini ketika akan ditetapkan undang-undang pornografi. Secara hukum syariat itu memang sudah 14 abad yang lewat, memang Allah Subhanahu wa taala sudah melarang segala macam bentuk halal yang bisa menimbulkan nafsu syahwat atau menarik nafsu syahwat. Nah, orang sekarang ini banyak berkomentar bahwa pornografi itu merupakan satu hal yang biasa, tergantung kepada orangnya bagaimana. Seni, ini kan begitu ya. Ya, seni atas dasar nama seni, atas dasar kebebasan. Ya, mereka seakan-akan tahu sendiri bagaimana menetapkan aturan-aturan bagi kehidupan mereka yang sebenarnya Allah sudah memberikan aturan-aturan buat kehidupan mereka. Ini kan kalau bahasa kita sama dengan kedegilan atau kebandelan orang-orang Bani Israel yang dulu ini. Ya, ini sangat menarik sekali kalau kita lihat dari konteks kekinian yang kontemporer. Ya, kita melihat bahwasanya sebenarnya otak manusia itu kalau dia tidak beriman kepada Allah sama saja. Baik itu Bani Israel, baik itu orang Barat, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Timur, orang Iran, orang Irak, sama saja. Kalau enggak beriman. Kalau tidak beriman. Kenapa? Kata-kata Nabi itu al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu pada satu pipa yang sama begitu, pada satu jalur yang sama, pada milah yang satu. Jadi di sini kita melihat bahwasanya ya cara berpikir orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mau di hidupnya diikat oleh satu peraturan, sebenarnya mereka itu juga hamba dari pemikirnya sendiri. Iya. Mereka juga tidak pernah bebas sebebas-bebasnya. Pada saat mereka menolak aturan-aturan yang dapat mencerahkan kembali kehidupan masyarakat dengan menerapkan undang-undang anti pornografi dan porno aksi, mereka tolak, berarti mereka memberikan sebuah keterikatan masyarakat kepada posisi aturan main yang lebih bebas, yang pada dasarnya itu adalah ikatan. Iya. Contohnya kalau seseorang yang ingin pergi keluar, kalau dia tidak terikat dengan Islam, berarti dia terikat dengan nafsunya. Iya. Saya harus pakai rok mini seperti ini, saya harus buat seperti artis seperti ini, pakaian saja you can see dan segala macam pakaian-pakaian India itu, berarti sama saja mereka juga terikat dengan tradisi, aturan dengan cara berpikir, aturan main mereka. Jadi tidak ada kebebasan yang sempurna sebenarnya. Tapi untuk Islam, kebebasannya bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, dia menjadi kuat. Kenapa? Kebebasan yang sangat didukung oleh rasa fitrah, iya, yang ada pada manusia. Iya, iya. Jadi memang menarik sekali ini pernyataan Ustaz Hanafi tadi, bila didukung dengan khuzu ma'atainakum biquwah. Jadi nampaknya ajaran agama itu harus diambil dengan sekuat tenaga. Dan itu saya rasa tidak saja pada zaman dahulu kala, sampai sekarang pun tetap relevan. Karena ada yang mengatakan, iyalah zaman Nabi Muhammad gak ada TV, gak ada radio, bagaimana gak khusyuk sholatnya, sinetron tidak jalan pada waktu jam sholat. Sekarang ini gimana mau khusyuk pas mau sholat maghrib, di situ pula sinetron yang bagus, baju juri misalnya. Begitu juga, sehingga sangat payahlah menerapkan agama untuk komit sebagaimana pada zaman Rasul. Jadi bagaimana ini khuzu ma atainakum biquwah dalam sisi positifnya? Quwah itu apa? Kekuatan. Kekuatan mental, kekuatan materi, termasuk juga kekuatan pembuat undang-undang. Iya. Makanya saya sangat setuju kalau umat Islam rame-rame masuk parlemen, tapi jangan kor iya saja. Tapi gunakan kesempatan itu untuk menunjukkan kekuatan Islam, bahwasanya Islam ini punya aturan yang bisa diaplikasikan dalam sebuah undang-undang dan bisa diterjemahkan dalam sebuah peraturan yang konkret. Jadi kuwah ini juga yang dapat mengatur segala sesuatunya, termasuk juga Al-Quran, acara televisi juga harus diatur dengan kekuatan undang-undang. Kenapa? Sebab sesuatu yang untuk khalayak ramai itu kalau tidak ada undang-undang yang mengatur, bisa berantakan. Hukum rimba yang berlaku. Ya, saya kira sudah saatnya mungkin ya. Ini pemuda-pemuda, generasi-generasi bangsa sekarang ini banyak tergelincir, banyak melakukan hal-hal negatif. Itu semua berangkat dari acara-acara siaran televisi. Mungkin kalau dari pembicaraan kita tadi, sudah saatnya memang televisi itu punya aturan-aturan baru. Ya, katakanlah misalnya jangan sampai mengganggu pelaksanaan ibadah, jangan sampai menampilkan siaran-siaran atau acara-acara yang berbau porno atau kira-kira bisa mengubah perilaku dan akhlak para generasi kita ke arah yang tidak baik, ya. Ini saya, merupakan saya pikir inilah esensi dan hakikat dari reformasi itu sendiri. Iya. Sejauh mana negara bangsa ini dapat mengcounter akhlak yang menjerumuskan generasi dan kemudian membangun pada kerusakan tadi yang setelah dirusak, dibangun kembali suatu mental yang kokoh agar bangsa ini kembali pede dalam hidup mereka, percaya diri, muncul kembali percaya diri, anak mudanya muncul sebagai pemuda yang taat, yang tangguh, yang betul-betul jenius. Tapi timbul pertanyaan Pak Ustadz, kalaulah misalnya Islam ini diterapkan, banyak orang takut nanti seperti Afghanistan kedua gitu, perempuannya pakai cadar di mana-mana, terus habis itu televisi tidak boleh, radio ditutup, akhirnya apa sebenarnya Islam yang kasih yang diharapkan wujud di Indonesia ini? Apakah seperti Afghanistan atau formatnya bagaimana? Sebenarnya begini ya, kita tak usah jauh-jauh ke Afghanistan kemana, kita baca saja sejarah Nabi Muhammad SAW bagaimana dia membentuk sebuah civil society yang ada di Madinah. Tapi kata orang itu zaman dulu Pak Ustadz, yang sekarang bagaimana? Iya, cuma kan bisa kita ambil hakikat esensi dasarnya. Walaupun bisa kita terjemahkan, ada modifikasi sedikit dengan bahasa modern atau kehidupan modern, tapi kita kan ingin hakikatnya itu ada. Ya, artinya ajaran Nabi itu kan hidup sepanjang zaman, tidak lapuk, tidak luntur. Buktikan bahwasanya itu tidak lapuk, tidak luntur dengan cara kita amalkan, tapi dengan melihat situasi kondisi. Contoh, pada masa Nabi kan tidak ada parlemen, parlemen tidak ada perempuan pada awal-awalnya. Sekarang kan sudah bisa perempuan masuk parlemen. Ternyata mereka punya sumbangsi pemikiran yang besar terhadap kemajuan bangsa. Sebab 60% lebih bagian dari bangsa ini adalah wanita. Iya, iya. Nah, tentunya Islam juga tidak menutup kemungkinan asalkan mereka bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik, rumah tangganya juga bisa teratur, hubungannya dengan keluarganya juga bisa berjalan dengan normal. Saya kira tidak ada masalah manusia wanita masuk parlemen. Cuman terkadang sebagian ulama saja agak kaku memikirkan ini, dan itulah perlunya kita belajar tafsir Sa'rawi ini supaya kembali cair dia. Iya, jadi sebenarnya yang diluruskan persepsi manusia terhadap persepsi hidup dan kehidupan ini. Iya, inilah gunanya tafsir Sa'rawi ini muncul. Dan juga jangan sampai kata-kata Islam atau syariat itu menjadi satu hal yang menakutkan, menjadi momok. Ya. Ini sebenarnya yang dimanfaatkan oleh orang-orang Islamophobia untuk menolak. Seperti ini, seperti itu. Justru ada dengarin demokrasi ini kan ada aturan yang jelas. Anda bisa menolaknya di parlemen. Anda bisa membetulkannya, dan kepada yang berkuasa jangan pula arogan, kan begitu. Kalau itu ya benar, walaupun dia keluar dari orang yang tidak sejalan dengan kita atau tidak seide dengan kita, apa salah yang diterima, kan begitu. Tentunya ada sebuah kata hikmah, al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Itu yang kalau yang benar ambil, walaupun keluar dari orang-orang yang mungkin tidak seide, tidak sepaham dengan kita, tapi apa yang diungkapkannya itu benar pada saat kondisi yang real dan kondisi kontemporer saat sekarang ini. Jadi saya rasa inilah merupakan kesimpulan yang sangat mengikat kita pada pertemuan ini, bahwasanya kita mengakui bahwa Islam itu applicable, bisa dilaksanakan dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam seluruh aspek dan dalam level kehidupan. Saya Hanafi Ismet Fahmi LC dan Bapak Al-Ustaz Zainal Arifin MA dan Bapak Al-Ustaz Ahmad Perdana MA mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dalam acara Bedah Tafsir Sa'rawi pada hari yang berbahagia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.